Kelaparan karena habis kejebak macet dan belum sarapan? Snackin aja, pakai King Yogurt. Ada berbagai pilihan rasa yang creamy dan ngenyangin tanpa ribet. Snackin' aja.